beta simpang rasa. Sing tahu bikin apa salah tingkah kalau mbakku dapat ale. Cuma bisa berharap nanti saya bisa terima kalau beta jujur semua. Lewat beta pun tamat, beta secarita rasa parale biar hati sana. Mengkali kalau nanti dia carita parale, bisa bikin sesana. Beta sing sangka siyo sasa, saki hati beta rasa. Seangga beta apa kalau sing suka beta, bicara bye-bye sajang buang muka dar beta. Beta lain masih pun kajang tas jatuh beta. Hampung jua dari ujung kaki sampai kepala, nyungi maaf jang marah beta. Beta cuma kas tahu apa yang beta rasa. Jang buang kata hina kalau rasa sing bisa inganyo. Satu waktu karma pasti berlaku pak ketong. Carita rasa parale biar hati sana. Mengkali kalau nanti dia carita parale, bisa bikin sesana. Beta sing sangka siyo sasa, saki hati beta rasa. Saya anggap beta apa kalau sing suka beta, bicara bye-bye sayang buang muka dar beta. Beta lain masih bu sing bisa inganyo. Satu waktu karma pasti berlaku. pa katong.